Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita di malam hari ini, materi khusus yang semestinya pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah, maka sengaja kita angkat suatu pembahasan yang perlu kita masing-masing merenungkan, mengkaji terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada pada waktunya. Maka oleh karenanya sebagaimana telah diberitahukan bahwa pembahasan kajian malam hari ini mengkaji salah satu dari surat-surat Al-Quran adalah surat Al-Hajj. Tentu tidak kita bahas keseluruhannya dari ayat pertama sampai terakhir, tetapi beberapa ayat padanya. Maka perlu masing-masing didampingi dengan mushaf. Demikian pula bagi ummahat yang di belakang untuk ikut sama-sama menyimak pada setiap kajian, mengkonsentrasikan dirinya dari awal kajian sampai selesai. Sengaja tidak bosan-bosannya selalu kita ingatkan. Mungkin ada yang lupa, ada yang lalai, atau ada pula yang memudah-mudahkan, sehingga semoga dengan peringatan demi peringatan selalu diingatkan menjadi kemaslahatan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada hari-hari yang mulia, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Telah masuk awal Dzulhijjah berdasarkan dari isbat yang telah ditetapkan oleh Waliyul Amr pemerintah negeri kita Indonesia, dan juga bertepatan pula apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, 1 Dzulhijjah masuk pada hari Rabu kemarin. Sehingga malam ini kita berada pada malam yang kelima, memasuki malam kelima Dzulhijjah. Maka di saat kita berada pada waktunya, marilah kita mengingat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, dan juga disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah. Maka malam hari ini kita akan bahas surat Al-Hajj, beberapa ayat, sesuai dengan waktu yang tersedia. Perlu diketahui bersama sebelum kita membahasnya berkaitan dengan surat Al-Hajj, maka padanya keutamaan. Surat Al-Hajj itu sendiri padanya memiliki keutamaan sebagaimana insyaallah ta'ala yang pernah disampaikan dalam kajian yang lalu, kajian yang sudah sekian waktu yang lalu pernah disampaikan tentang keutamaannya. Tidak masalah kita sebutkan sebelum kita membahas surat Al-Hajj yang berkaitan dengan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghaznawi, wahiyya min a'ajib as-suwar. Ketahuilah bahwa surat Al-Hajj di antara dari surat-surat yang menakjubkan. Nazalat lailan wa nahara. Di antara yang menakjubkan itu bahwa surat Al-Hajj diturunkan dalam keadaan atau dalam waktu malam dan di waktu diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala di waktu siang. Safaran wa hadaran. Diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar dan diturunkan kepada beliau ketika beliau dalam keadaan sedang dalam keadaan mukim. Makkiyan wa madaniyan. Diturunkan di Makkah dan diturunkan pula di Madinah. Silman wa harbiyan. Diturunkan surat itu dalam kondisi kaum muslimin dalam keadaan damai dan dalam kondisi peperangan. Nasikhan wa mansukhan. Surat Al-Hajj menghapus padanya ayat-ayat yang memang Allah Jalla wa'ala takdirkan untuk terhapus, dan juga surat Al-Hajj terhapuskan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj terhapus dengan izin Allah Jalla wa'ala dengan ayat-ayat yang lain. Muhkaman wa mutasyabiha. Ayat-ayat di dalam surat Al-Hajj padanya ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya, dan ayat-ayat yang mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah yang dimaksud dari keajaiban yang menakjubkan terkait dengan surat Al-Hajj. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, diutamakan surat Al-Hajj karena memang padanya terdiri dua sujud tilawah. Maka bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam. Surat Al-Hajj memiliki keistimewaan, di dalam satu surat ini ada dua sujud tilawah. Wa man lam yasjud huma fala yaqra huma. Siapa yang tidak mau sujud pada dua ayat tadi yang terletak padanya sujud tilawah, maka hendaklah dia tidak membacanya. Lafaz hadits ini adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kemudian apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Sa'labah menyatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab sajada fil hajji sajdatain. Aku menyaksikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersujud ketika membaca surat Al-Hajj dengan dua sujud, tepatnya pada ayat yang ke-18 dan ayat ke-77. Maka bisa dibubuhkan pada catatan, dua ayat tadi letaknya sujud tilawah pada surat Al-Hajj. Kemudian Abdullah bin Sa'labah bertanya, apakah beliau lakukan, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu salat subuh, Maka dijawab, na'am, beliau lakukan pada waktu sholat subuh. Itulah mengingatkan kita kembali terkait dengan keutamaannya. Naam, maka kita tidak membahas tentang keutamaannya, tetapi sekedar mengingatkan sebagai mukaddimah untuk perlu kita ketahui bagaimana keutamaan surat Al-Hajj. Pembahasan yang dimaksud pada malam hari ini terletak pada ayat ke-26. Allah Jalla wa'ala sebutkan firman-Nya, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idz bawwa'na, tatkala kami tempatkan, kami letakkan, kami berikan tempat li Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, makanal bait, berupa tempat al-bait, maksudnya baitullah, yakni Ka'bah. Alla tusyrik bi syai'a. Allah Jalla wa'ala sebutkan redaksinya ini kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pendapat jumhur para mufassirin. Redaksi yang Allah tujukan kepada beliau, alla tusyrik bi syai'a, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sebagian yang lain dari para mufassirin menyebutkan redaksi ayat ini kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat jumhur itulah yang paling benar, yakni redaksi ayat itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah perintahkan berupa suatu larangan, alla tusyrik bi syai'a, jangan engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tampak jelas di sini larangan dari perbuatan kesyirikan. Perintah Allah Jalla wa'ala untuk bertauhid kepada beliau dan kepada seluruh hamba-hambanya. Wa tahhir baiti. Allah Jalla wa'ala lanjutkan perintah berikutnya, bersihkan, sucikanlah rumahku, kata Allah. Maknanya, bersihkan rumahku tadi secara umum, baik dari bentuk kekufuran, baik dari bentuk kebid'ahan, baik dari seluruh bentuk kenajisan-kenajisan, dan sekaligus dari adanya pertumpahan darah di dalamnya. Demikian Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Litta'ifin, bersihkan rumahku tadi untuk orang-orang yang akan melakukan tawaf, sehingga tawaf tadi dalam rangka mengagungkan, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tempatnya pun telah disucikan, disucikan secara hissi maupun disucikan secara maknawi. Secara hissi dibersihkan, suci dari kenajisan, dari kekotoran-kotoran, karena itu tempat yang mulia. Demikian pula secara maknawi dibersihkan dari segala kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka Allah persiapkan rumah tadi bagi hamba-hambanya yang melakukan tawaf. wal qa'imina warruk'is sujud. Demikian pula kepada al-qa'imin, yang maknanya al-musallin, orang-orang yang melakukan salat. Tempat salatnya pun disucikan, agar ibadah tadi benar-benar diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang suci. Warruk'is sujud, dan diperuntukkan bagi mereka yang rukuk, dan demikian pula mereka yang sujud. Tiga amalan tadi, al-qa'imin, warruk'is sujud, rukuk, dan demikian pula sujud, termasuk dari sebesar-besar rukun-rukun salat. Allah Jalla wa'ala angkat amalan yang mulia ini sebagai rukun Islam yang kedua. Allah sebutkan pokok-pokoknya dari rukun yang terbesar, al-qa'imin, yang mereka mengerjakan, menjalankan salat tadi dalam keadaan berdiri, dan juga mereka dalam keadaan rukuk. Demikian pula mereka melakukannya dalam keadaan sujud. Kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan pada ayat yang ke-27, wa adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa adzin finnas, serukanlah, kumandangkanlah, sampaikanlah. Sehingga kata adzan adalah bentuk panggilan, bentuk seruan. Maka di sini dalam bentuk kata perintah, wa adzin, dan serukanlah, finnas, kepada manusia seluruhnya, bil hajj, agar mereka menunaikan apa yang Allah perintahkan dalam bentuk ibadah haji ke Baitullahil Haram. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai membangun Ka'bah, maka Allah katakan dengan perintah ini, wa adzin finnasi bil hajj. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya, ya Rabb, wahai Rabb, wama yablughu sauti, tapi mereka bagaimana bisa mendengar suaraku untuk menyampaikan seruan tadi, suaraku terbatas, bagaimana mereka mendengarkan suaraku nanti. Maka Allah katakan, adzin wa alayyal iblag, sampaikan, dan urusanku untuk sampai kepada mereka itu aku yang akan menyambungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim khalilullah mendaki Jabal Abu Qubais, seraya kemudian beliau berteriak menyuarakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh Allah Jalla wa ala telah perintahkan kepada kalian untuk haji ke Baitullahil Haram, ke rumah ini, yang nantinya Allah akan balasi kalian dengan jannah, dan Allah selamatkan kalian dari an-nar. Fahujju, maka berhajjilah kalian, kata beliau. Maka dengan serta-merta dijawablah dari tulang rusuk laki-laki, dan demikian pula wanita-wanita yang ada di dalam rahim, seraya menjawab, labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Maka ada yang menjawabnya sekali, maka ada pula yang menjawabnya dua kali, sehingga dengan itu berlangsunglah talbiyah sampai hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kalimat mulia, kalimat talbiyah yang dilantunkan, diucapkan oleh setiap jamaah haji semenjak mereka telah memasuki berihramnya. Ketika mereka sudah meniatkan hajinya, maka setelah itu dilanjutkan talbiyah terus menerus sampai selesai dari pelemparan jumrahnya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah malam ini adalah malam memasuki tanggal 5 Dzulhijjah sampai esok, maka hari Ahad adalah hari kelima, maka insyaallah hari Rabu nanti adalah hari ke-8 Dzulhijjah. Hari itu adalah hari awal jamaah haji memulai manasiknya. Di hari ke-8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah. Kemudian berlanjut sampai esok hari ke-9-nya yang disebut dengan hari Arafah. Kemudian berlanjut pula esoknya hari ke-10 yang disebut dengan hari Nahar. Yang disebut pula sebagai hari Idul Adha. Kemudian hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari-hari Tasyriq. Maka jamaah haji akan memulai amalan hajinya, rutenya berawal dari Makkah. Tanggal 8 pagi mereka akan memakai pakaian ihramnya dengan 2 lembar saja bagi kaum laki-laki, dan bagi wanita adalah pakaian yang tertutup sebagaimana pakaian yang dipakainya. Kemudian setelah itu mengucapkan labbaika hajjan. Dengan mengucapkan ini dia telah memasuki amalan haji dan dia harus mematuhi apa saja yang menjadi larangan-larangan selama berihram. Setelah dia meniatkan haji tadi kemudian melantunkan talbiyah. Dari Mekah pagi itu kemudian rute yang dituju adalah menuju Mina. Maka akan menginap malam 9 di sana. Kemudian esoknya tanggal 9 setelah terbitnya matahari siap-siap menuju Arafah. Di sana sampai menjelang terbenamnya matahari. Wukuf di Arafah yang merupakan rukun dari ibadah haji. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Maka siapa yang meninggalkan wukuf di Arafah, maka tidak sah haji baginya. Setelah terbenamnya matahari, maka akan meninggalkan Arafah malam 10, malam hari raya Idul Adha. Jamaah haji meninggalkan Arafah setelah terbenam di saat waktu maghrib menuju tempat yang namanya Muzdalifah. Nanti kita akan melalui hari-hari tadi sambil mengenang bahwa saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah dari rukun Islam yang kelima. Kita mengingat bahwa hari ini mereka sedang di sini, besok sedang di sini. Maka setidaknya melalui kajian ini secara singkat perlu mengetahui apa yang sedang yang akan mereka laksanakan. Menuju tempat Muzdalifah dan Mabit, menginap di sana sampai waktu subuh. Kemudian setelahnya tidak langsung meninggalkan Muzdalifah, melainkan berdoa dengan doa yang panjang. Di saat matahari akan mulai terbit baru meninggalkan Muzdalifah menuju rute berikutnya yakni Mina. Hari raya Idul Adha jamaah haji melempar jumrah di Mina. Jumrah yang dilempar hanya satu yakni jumrah Aqabah atau nama lainnya jumrah Kubra. Hari itu hanya satu jumrah saja. Kapan melemparnya? Setibanya mereka di Mina. Dan lemparan itu sekaligus sebagai tahiyat Mina, sebagai awal mula masuk Mina setelah mereka melakukan dari sekian rute tadi. Hari pertama mereka masuk Mina di hari raya Idul Adha. 6. Maka setelah itu malam 11, malam 12 dan juga sampai malam 13 bagi yang menginginkannya, maka mabit atau menginap di Mina. Maka amalan hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 adalah melempar jumrah diperkenankan setelah tergelincirnya matahari, yakni setelah duhur dan sampai waktu petang, bahkan sampai diperbolehkan malam hari sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Maka salat di Mina dalam keadaan salat tepat pada waktunya dengan diqasar tapi tidak dijamak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, maka oleh karenanya bagi kita yang belum ditakdirkan atau tidak berangkat haji, maka kita disunnahkan untuk ikut andil, ikut bersama merasakan mereka disyariatkannya puasa di hari Arafah. Di saat jamaah haji sedang wukuf di sana, mereka tidak disyariatkan untuk puasa di hari itu, berbeda mereka yang tidak berangkat haji. Sedangkan mereka yang berangkat haji, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka menyiapkan tenaganya yang maksimal untuk bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saudaranya yang ada di negerinya masing-masing, maka mereka berpuasa di hari itu yang padanya keutamaan. Ada yang bisa menyebutkan keutamaan puasa hari Arafah? InsyaAllah ta'ala sudah disebutkan, termasuk oleh asatidah yang mengajarkan ta'lim di sini. Yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun akan datang. Puasanya cuma sehari yang akan jatuh nanti insyaAllah ta'ala di hari Kamis. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan syariat yang mulia ini, menunaikan ibadah haji bagi manusia. Ya'tuka, yang mereka akan mendatangimu. Ada yang menyatakan mendatangi Baitullah, ada yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyuarakannya. Rijalan, baik dalam keadaan berjalan kaki. Kata rijal merupakan jamak dari kata rajil, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan dalam keadaan menunggangi unta-unta yang kurus. Dhamir sebagai isyarat bahwa ini menuju ke sana selain rijalan berjalan kaki dan juga dengan cara mengendarai. Di zaman itu dengan unta dan semisalnya, maka di zaman berlangsungnya waktu, kemudian-kemudian dengan cara-cara yang jelas diperkenankan itu semua yang sampainya kepada tujuan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan dari kata rijalan didahulukan pendapat sebagian para ulama bahwa berjalan kaki lebih afdal dibandingkan dengan mengendarai. Sampai kata Ibnu Abi Juraih, Ibnu Abi Nujaih, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalatu wassalam melakukan haji masyiyain, dalam keadaan berjalan kaki. Disebutkan juga oleh para ulama, tidak ada khilaf pendapat di antara para ulama tentang bolehnya menuju ke sana berkendaraan ataukah berjalan kaki. Tetapi mereka berbeda pendapat dari sisi mana yang afdal. Ada yang menyatakan bahwa berkendaraan justru lebih afdal dibandingkan berjalan kaki. Ada pula yang sebaliknya, yang menyatakan bahwa berkendaraan lebih afdal dalam rangka mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkendaraan tadi memerlukan banyak nafkah, dana. Iya Pak ya? Iya. Nah itu bukan gratis, berarti perlu dana, perlu bekal dan sebagainya. Dan juga dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla wa'ala. dengan berkendaraan menunjukkan memuliakan dari syiar Allah Jalla wa'ala dengan berkendaraan, sehingga tampak kepada yang lainnya bahwa syiar Allah itu dimuliakan dengan cara yang terbaik. Sebagian yang lain menyatakan bahwa berjalan itu adalah lebih afdal dibandingkan berkendaraan. Kenapa? Karena padanya kepayahan jiwa. Nah, belum lama ini diberitakan beberapa orang dari London, dari Inggris, bukan berjalan kaki, naik sepeda. Nah, naik sepeda menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, walhasil itu suatu cerita yang baru saja kita dengar. Pendapat yang menyatakan bahwa berjalan kaki lebih afdal berdasarkan hadis Abu Sa'id menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjalan kaki dari Madinah menuju Makkah. Walhasil dari keduanya diperbolehkan. Apakah dia berjalan kaki ataukah dia berkendaraan? Alhamdulillah, tentunya dengan sekian jauh jarak, maka jika itu memudahkan baginya maka diperbolehkan. Bisa jadi mungkin lebih afdal baginya berkendaraan, pesawat dan semisalnya untuk menuju ke sana. Kalau kita lihat dari ayat itu tampak dua kondisi yang disebutkan. Rijalan wa ala kulli dhamir, berjalan kaki dan juga berkendaraan. Tetapi Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan perjalanan melalui lautan. Alaysa kadzalik? Naam. Kalau berjalan kaki jelas darat. Sedangkan berkendaraan bisa darat, bisa pula udara. Tetapi di situ Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan perjalanan melalui lautan. Mengapa demikian? Perlu kita tahu apa yang disebutkan alasannya oleh para ulama. Karena Makkah bukanlah tempat yang dekat dengan tepi lautan, sehingga dengan itu manusia harus melakukannya dengan kapal laut dan semisalnya. Nah, jika ada yang melalui lautan, maka sampai di ujung. Setelah itu kemudian dari ujung lautan tadi menuju Makkah akan dilakukan kendaraan darat. Alaysa kadzalik, yang dengan itu sudah termasuk dari salah satu dua, apakah rijalan ataukah wa'ala kulli dhamir. Alhamdulillah kita telah dapatkan faedah dari para ulama. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka mendatanginya itu dari fajjin, dari penjuru, dari pelosok, dari manapun. Amik, amik itu dalam, amik itu jauh. Dari pelosok yang jauh mereka tempuh semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Nah, apakah sampai di sana ketika dia melihat Ka'bah itu perlu mengangkat kedua tangannya? Pembahasan berikutnya, apakah ketika sudah tiba di Baitullahil Haram, apakah dia perlu mengangkat kedua tangannya ketika melihat Ka'bah? Ada riwayat menyebutkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah bahwa sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya tentang seseorang yang melihat Ka'bah kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Naam. Maka apa jawaban Jabir radhiyallahu taala anhu? Tidaklah aku pernah melihat seorang pun yang melakukan ini kecuali Yahudi. Sungguh kami telah berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melakukannya. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan turfa'ul aidi, bahwa diangkat tangan itu fi sab'i mawatin, pada 4 tempat, 4 kondisi. Yang pertama iftitahus salat, ketika memulai salat, Allahu akbar. Yang kedua istiqbalul bait, ketika menghadap melihat Ka'bah. Menunjukkan berdasarkan dari dalil ini adalah mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga as-safa wal marwah, ketika di safa dan ketika di marwah, ketika melakukan sa'i. Sampai di safa akan mengangkat kedua tangannya berdoa, menghadap, mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah. Demikian pula di marwah. Demikian pula ketika melempar jumrah. Naam. Maka akan mengangkat tangannya ketika melempar bismillah Allahu akbar. Naam. Berdasarkan dari riwayat ini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua inilah yang benar, dan itu dilakukan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ketika melihat Ka'bah maka keduanya mengangkat kedua tangannya. Ayat yang ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah jalla wa ala menyebutkan salah satu atau di antara tujuan haji, liyashhadu, agar mereka itu menyaksikan, manafi'a lahum, manfaat-manfaat buat mereka. Dengan hadirnya mereka, mereka akan mendapatkan manfaat. Manfaat di sini ditinjau dari sisi manfaat dunia maupun dari sisi manfaat akhirat. Maka salah satunya kita sebutkan tentang manfaat akhirat, di antaranya Allah jalla wa ala hapuskan dosa-dosa bagi yang menunaikan haji dan kemudian hajinya diterima oleh Allah jalla wa ala. Haji yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali jannah. Demikian pula padanya manfaat akhirat, dia bisa salat di Masjidil Haram yang nilainya 100 ribu rakaat dibanding tempat atau masjid yang lainnya. Demikian pula ketika diziarah ke Madinah, dia bisa salat di Masjid Nabawi yang nilainya satu salat adalah 1000 rakaat dibandingkan masjid atau tempat yang lainnya. Dan manfaat-manfaat yang lainnya. Sebagaimana pula ada yang menafsirkan manfaat buat mereka adalah dalam bentuk manasik. Seperti apa manasik? Yakni mereka bisa wukuf di Arafah. Mereka bisa menuju Masyaril Haram, termasuk padanya Muzdalifah. Nah, maka manfaat di sini berlangsung secara keumumannya, baik secara akhirat maupun secara duniawi. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka mengingat, menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan adalah hari ke-10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka berupa binatang ternak. Maksudnya adalah 3 jenis, yakni unta, sapi dan kambing. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah darinya, kalian mencicipi, kalian menikmati dari daging sembelihan hewan kurban kalian, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah, sedekahkanlah, hadiahkanlah itu kepada al ba'isal faqir, orang fakir yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta padahal dia dalam keadaan butuh. Demikian ada yang menafsirkan makna al ba'isal faqir, ataupun juga yang meminta-minta, al qani'a wal mu'tar, yang meminta-minta pun juga berhak, maka bisa diberikan kepada mereka, mereka yang fuqara, dan demikian pula mereka yang tidak, bisa dalam bentuk dihadiahkan. Maka daging hewan kurban bisa dinikmati, dan itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian selebihnya disedekahkan dan dihadiahkan. Itulah yang bisa kita mampu untuk kita bahas. 6. Waktu Isya sudah masuk. Ayat ke-26, ke-27 dan ke-28. Masih ada ayat-ayat yang berikutnya. Jika memungkinkan, mungkin akan kita bahas insyaallah taala kelanjutannya esok pada kajian di Masjid Al-Ghuraba dengan waktu yang telah disepakati bersama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mengingatkan untuk semuanya dan terutama diri saya pribadi untuk kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid di hari-hari yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.